Bapak dan Ibu, saya ingin berbagi tentang tiga pilar dalam bisnis jaringan. Yang pertama, ada namanya skill. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, sikap. Nah, ketiga pilar ini penting sekali kita harus aplikasikan atau praktekkan dalam bisnis network marketing atau jaringan. Yang pertama, skill. Karena banyak orang bergabung berbagai latar belakang, berbagai pendidikan, karakter, dan lain sebagainya. Skill yang kita miliki itu minimal sebagai tenaga pemasar, kita harus menguasai produk. Nah, dari mana kita mendapatkan atau mendapatkan pemahaman tentang produk yang kita jual itu, yaitu dapatnya dari pertemuan. Jadi, skill itu kita akan dapatkan ketika kita mengikuti pertemuan dengan konsisten atau continue, seperti itu. Nah, skill di dalam bisnis jaringan, yang namanya skill itu kita bisa dapatkan di sebuah pertemuan seperti GHM, bisnis seminar, atau grand bisnis seminar. Nah, ketika kita sudah mendapatkan skill, artinya pemahaman yang bagus, otomatis kita juga bisa memberikan pemahaman yang bagus kepada calon nasabah kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, skill atau pengetahuan itu Bapak Ibu bisa dapatkan melalui training atau pembelajaran. Kalau di 3N Network dalam BBC Support System, kita bisa dapatkan di yang namanya RAKOR, Leadership Incubator. Ada namanya Leadership One-on-One dan Leadership Camp. Jadi bagi Bapak-Ibu yang ada di ruangan ini, usahakan ke depannya harus mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kualitas mental, kualitas paradigma kita meningkat. Seperti itu. Di samping pertemuan atau presentasi bisnis, kita juga harus ikut pelatihannya. Nah, dari sanalah skill kita akan meningkat. Ketika skill kita meningkat, otomatis penghasilan akan mengikuti. Karena itu merupakan efek samping. Seperti itu. Nah, di samping skill, Bapak Ibu, di sini juga kita harus punya yang namanya motivasi. Motivasi itu ada dua, motivasi dalam diri dan motivasi luar diri. Kalau motivasi dalam diri, Bapak Ibu harus punya komitmen. Ya, komitmen itu adalah janji kepada diri sendiri. Bukan janji kepada upline atau yang ngajak, atau bukan janji kepada downline. Seperti itu. Oke. Janji kepada diri sendiri dengan komitmen, apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Ya, sebelum sukses, pantang menyerah. Tidak boleh berhenti. Tidak melihat upline dan downline. Jadi kita yang berkomitmen janji terhadap diri sendiri. Seperti itu. Itu motivasi dalam diri. Yang kedua, contoh motivasi dalam diri, kita harus punya tujuan yang jelas. Seperti halnya kita harus punya dream book, Bapak Ibu ya. Dream book itu adalah buku impian. Karena di bisnis ini tidak ada bos, otomatis Bapak nanti sama Ibu harus punya yang namanya dream, buku impian. Karena buku impian ini sangat penting sebagai pengganti bos dalam bisnis jaringan. Karena orang yang bergerak di bisnis jaringan tidak ada tujuan yang jelas, dia akan capek. Tidak ketemu ujung pangkal alias tidak ketemu tujuan yang jelas, tidak ada hasil yang maksimal. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru di sini harus punya dream book, buku impian. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke leadernya masing-masing gimana caranya buat buku impian. Dan saya yakin dengan punya impian yang jelas, otomatis kita punya keyakinan, kita punya tindakan, dan hasil pun juga pasti mengikuti. Itu kalau motivasi dalam diri. Kalau motivasi luar diri, Bapak Ibu harus sering ketemu dengan upline yang aktif. Karena upline yang aktif, otomatis dia punya strateginya, dia punya semangat yang bagus, dia punya juga keyakinan yang bagus untuk bisa ditransferkan kepada kita. Ketika kita terus bergaul sama upline atau leader yang aktif, kita akan mengikuti, kita akan tertarik dengan dia. Kalau kita bergaul dengan upline yang aktif, kita akan diberikan motivasi, strateginya, cara-caranya. Beda halnya kalau Bapak Ibu bergaul dengan upline atau leader yang tidur, otomatis Bapak Ibu bisa tidur juga atau muntaber, mundur tanpa berita. Nah, itu motivasi dalam diri dan motivasi luar diri. Di samping kita harus follow dengan leader yang aktif, kita juga harus rajin datang ke pertemuan, seminar-seminar. Karena nanti motivasi kita dapatkan dari kesaksian teman-teman kita yang sudah berhasil. Di sanalah mungkin Bapak Ibu terinspirasi dengan latar belakang yang sama, dengan pekerjaan yang sama, status sosial yang sama. Di sanalah Bapak Ibu akan tergerak untuk menjalankan usaha ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, sikap. Jadi sikap kita menjalankan network marketing, yang pertama dari segi berpakaian. Jadi yang namanya kita tenaga pemasar, apalagi di bidang keuangan, kita harus sesuaikan dengan pakaian. Jangan sampai Bapak Ibu nanti ketika kita menjalankan bisnis keuangan, kita berpakaian tidak wajar, alias tidak bagus ya, tidak rapi. Minimal Bapak Ibu untuk memasarkan program ini, berpakaianlah yang rapi. Contoh berpakaian berkerah, kemeja, ya pakai sepatu, jangan pakai sendal jepit, kaos oblong. Jadi orang tidak akan percaya, karena ini bisnis tentang kepercayaan. Ketika kita sudah siap mental, siap untuk kita berjuang di usaha ini, otomatis rezeki pun, nasabah pun, leader pun pasti akan merapat. Karena hukum tarik-menarik akan terjadi. Jadi kalau bukan kita menghargai bisnis kita, siapa lagi? Jadi kita harus sesuaikan dengan pekerjaan apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kita bertani, jangan pakai kemeja. Pakailah topi atau kaos oblong. Kalau kita pemasar keuangan atau finansial, konsultan keuangan, kita harus berpakaian yang rapi, yang sopan. Sesuai dengan karakter sebagai tenaga pemasar. Terus sikap yang kedua, sikap terhadap perusahaan. Ketika kita menjalankan usaha ini, khususnya network marketing CAR Trade Network, kita harus berikan sikap yang positif terhadap perusahaan. Yang pertama, yakin. Yang kedua, kita harus follow dengan perusahaan. Percaya bahwa perusahaan akan memberikan yang terbaik buat nasabahnya. Seperti itu. Jadi ketika kita tidak percaya dengan perusahaan kita, tidak percaya dengan apa yang kita pijak, otomatis hasil pun juga tidak maksimal. Yang kedua, yakin kepada leader kita. Follow the leader, follow the system. Ketika kita mampu menghargai leader kita, otomatis kita pun akan dihargai oleh partner kita. Seperti itu. Jadi, sikap kita terhadap leader, sikap kita terhadap perusahaan, sikap kita terhadap support system. Apapun yang diarahkan oleh support system, apalagi sekolah bisnis kita sudah terbukti, banyak menciptakan orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah berhasil, tinggal ikuti saja. Follow the leader, follow the system. Trust the leader, trust the system. Tidak usah buat sistem dalam sistem, jadi tidak usah kita pinter, hanya follow saja. Karena sistem itu sudah terbukti. Ketika kita sudah follow, sikap kita sudah bagus, otomatis hasil pun juga mengikuti. Nah, Bapak Ibu, ketiga hal itu harus saling berkesinambungan. Tidak boleh salah satu atau salah duanya kurang. Contoh, ketika kita skillnya bagus, pinter kita presentasi, pinter kita memberikan motivasi, sedangkan sikap kita tidak bagus terhadap perusahaan, terhadap leader, terhadap bisnis kita, acuh tak acuh, tidak bertanggung jawab, tidak juga maksimal hasil yang kita dapatkan. Ketika kita skillnya tidak bagus, tapi kita follow dengan sistem, sikap kita bagus. Yang kedua, motivasi kita kuat. Punya impian, sering ke pertemuan, tapi skill kita tidak bagus, alias tidak mau belajar, teachable. Tidak juga bisa punya jaringan yang bagus alias sukses di usaha ini. Yang ketiga, skill bagus. Yang kedua, sikap bagus. Tetapi motivasi kita tidak punya, tujuan yang jelas. Sekarang lagi semangat, bulan depan down lagi. Semangat lagi, down lagi. Karena tidak punya motivasi dalam diri untuk apa kita berjuang. Otomatis tidak bagus juga, alias tidak maksimal hasil yang kita miliki. Maka dari itu, ketiga-tiganya harus balance. Sikap kita bagus, skill kita bagus, motivasi kita bagus. Alhasil, 1-2-3 tahun ke depan, pasti sukses. Pasti berhasil di usaha ini. Oke, Bapak Ibu, itu saja sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Agus Redi, sampai jumpa di Puncak Sukses. Pasti keren. Terima kasih, Prof.